سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا وسيدنا وأسرتنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Yang hormati Tuan Pengerusi, para imam, para jelah, para ustaz, ahli jasa kuasa masjid, kuasa dan mentara, muslimin dan muslimat yang sama-sama kita panjatkan syukur Alhamdulillah SWT untuk pertolongan yang kita dapat berkumpul pada malam ini. Sesudah mengerjakan solat maghrib berjemaah untuk sesi kuliah maghrib kitab anak kunci syurga sebagaimana telah dimaklumkan. Dan malam ini malam yang kedua, malam di Ar-Ridwan 17. Kita sambung di muka surat dulu. Ada orang bawa kitab tak? Tiga. Ya? Yeah? Tiga kat mana? Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na wa iyyakum bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, dan tiada menolak akan segala hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam melainkan al-Jahmiyah dan al-Mu'tazilah dan al-Mu'tazilah dan ar-Rafidah. Masih lagi dalam pendahuluan kitab anak kunci syurga. Bagi yang belum niat itikaf, boleh niat itikaf lah. Kadang-kadang kita lupa. Kita keluar pada masjid, tak ingat niat itikaf. Nah, masuklah kereta. Sekejap lagi, dia niat lah kereta. Eh? Ha, jadi bila kita niat itikaf, duduk kita jadi ibadah. Nah, ha. Kemudian, dapat pahala lah kita itikaf. Eh? Dengar pula. Kuliah, pahala pula. Sebab tu kita ucapkan tahniah pada warga KL. Eh? Ha, kerana di kampung-kampung, kalau kuliah orang tak ramai. Eh? Ha, padahal dia orang kampung je. Tak sibuk mana. Nah, yang sibuknya orang bandar raya lah. Tapi masih penuh masjid. Jadi tahniah. Nah, ha. Ini cuma keberkatan satu. Saya jawab, saya ingat dengar. Orang ramai pernah masjid, mari dengar orang mengajar. Berkat siapa? Saya jawab. Salah, tak kena ketuk ke tampi. Ha. Berkat siapa? Ha? Berkat Tok Guru, dah pelajar mu. Berkat masing-masing lah. Ha. Itu kita tanya dalam soalan ni, dia faham. Dia kata berkat ustaz. Tak, berkat diri masing-masing, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Berkat ni maknanya nak dapat melaksanakan perintah Allah. Walau dalam keadaan sibuk pun boleh mari masjid. Berkat tu. Jadi berkat diri masing-masing. Nah, ha, bukan berkat tuan guru. Nah, ha, diri masing-masing. Sebab kita boleh mari masjid, boleh hadir kuliah. Adik kita belum tentu boleh hari. So, abang kita tak boleh hari. Pak saudara kita duduk kerja, goreng mi goreng. Tapi kita, walaupun ibu yang sama, mak yang sama boleh mari. Di situ maknanya keberkatan. Nampak? Ha, kita nak kenal berkat tu. Dia ada tu lepaik. Walaupun sibuk, cari harta benda. Tapi masih boleh memberi ruang untuk bekalan akhirat. Itu maknanya berkat. Jadi berkat, segala orang yang datang, masing-masing punya keberkatan. Maka hidup rumah Allah seperti ini. Nah, ha, tu kita ucap tahniah pada warga bandar raya. Nah, kerana terlampau ramai orang. Nah, dua bulan lepas kita tengok satu website dekat UK, gambar Masjid Al-Azim kuliah. Jadi ceritanya orang putih lah, ceritanya tentang maknanya cahaya Islam kembali berkembang. Dia letak lah gambar contoh-contoh umat Islam di Brazil, umat Islam di Perancis. Ada satu gambar kuliah di Masjid Pandan Indah Al-Azim, orang penuh. Nampak? Ha, tapi dia tak tulis. Dalam nama saya dia tulis itu Masjid di Kuala Lumpur, Masjid Al-Azim. Nampak? Dalam website tu maknanya orang daripada depan sampai belakang penuh. Nampak? Jadi jadi dilihat oleh dunia. Ha, jadi tahniah. Nampak? Ha. Baik. Kita sambung balik kuliah. Ha, jangan lupa niat. Sikap. tidak menolak akan hadis Nabi SAW melainkan orang-orang yang sesat. Ini contoh saja. Puak-puak Jahmiyah, puak-puak Rafidiyah, puak-puak Mu'tazilah, puak-puak Mu'tazilah. Ini nama-nama lama. Kadang-kadang kita tahu siapa ni puak Mu'tazilah. Siapakah puak Jahmiyah? Tak apalah. Siapa yang tidak mengikut akan Al-Quran dan hadis, itulah golongan yang sesat. Tak kira nama lama, nama baru. Nampak? Sebab Nabi buat satu ucapan yang menjadi seolah basic untuk tune. Nak tengok, kompas. Betul tak? Taraktu fikum amraini. Lalu kita dengar. Aku tinggal kepada kamu dua benda. Lan tadilu, kamu tidak akan sesat. Ma tamattaktum bihima. Selama kamu pegang dua ni. Kitab Allah wa sunnata rasulih. Au kama qala. Quran dengan hadis. Nabi kata, lan tadilu. Kamu tidak akan sesat. Kalau orang Nabi munahu lan, nafi istiqbar. Maknanya masa lepas akan datang, tidak lagi akan menjadi sesat. Tapi dengan syarat, ma sama faktum, selama kamu pegang dengan kedua Quran dan hadis. Bukan pegang macam saya pegang. Iaitu hukum yang ada dalam Quran, dalam hadis, kita pegang, kita terima. Walaupun ada lagi yang kita tak sanggup nak buat, tapi kita terima. Itulah yang benar, itu yang terbaik. Maka kalau kita pegang dua ni, lan tadilu, tidak akan menjadi sesat. Kalau kita mengaji ilmu usul fiqh, dia ada satu bab. Dia kata bab mafhum muqalaqah. Eh? Jadi bila Nabi kata kamu tidak akan sesat jika pegang Quran dan hadis, kalau kamu tak pegang, jawabnya apa? Kamu akan sesat. Nampak? Walaupun Nabi tak kata dalam hati, tapi faham, kamu kalau tak pegang akan sesat. Dan kalau pegang, tak sesat. Dan kalau tak pegang, ha, ditanya pula. Dah habis sampai kiamat tadi. Kalau pegang, tak sesat. Dan kalau tak pegang, sesat lah. Dan kalau pegang, ha, jadi cukup itu sudah lah. Nah, ha, jadi Quran dengan hadis minta maaf, dia kompas. Siapa ikut selamat, tak ikut sesat. Walau sebetul mana pakat sekalipun. Nah, kerana kita ni menumpang pada bumi milik Allah. Allah cipta bumi ni segala keindahan, dengan gunung, dengan bukit, air terjun ada, macam-macam jenis bunga, macam-macam jenis rama-rama, macam-macam jenis serangga, untuk dilihat, ditontonkan kepada seorang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita boleh tumpang lihat, nampak keindahan alam yang dicipta untuk Nabi. Orang tak mau terima hadis Nabi, tak ada masalah. Kerana neraka Allah bukan macam jih hudu, bukan macam jih sipang renggang. Nampak? Semua orang boleh mak. Sebut dalam hadis kursi, semua manusia dan jin daripada zaman Nabi Adam sampai kiamat berpakat tak mau ikut perintah Allah dan Rasul, muak neraka Allah. Langor ni ada penjara tak? Nama benda? Sungai Buloh. Ha, tak boleh masuk. Masuk tak, bukan mesti jenayah. Nah, masuk atau hadiah ke kawan kena tangkap umpamanya. Nah, ha, ataupun dia dulu duduk Singa Buloh, sekarang sudah bertaubat, tak ada masalah dah. Neh, yang di luar ramai mana lagi layak masuk dalam. Nah, tapi tak ditangkap. Neh. Jadi Singa Buloh berapa orang mak penjara? Nah, 2,000? Tak apa ada. 1,600 orang boleh muat penjara Sungai Buloh. Nah, okey, kita rompok bank pagi esok, 40,000 orang. Faham? Buang kes. Kes tak lekat di mahkamah. Cuma keluar tak kabar. Nampak? Berita hairan? Nampak? 40,000 perompok merompok bank nasional semalam. Nah, mahkamah mana nak terima 40,000 orang secara? Nampak? Tak layak nak dibicarakan. Tapi daripada zaman Nabi Adam sampai kiamat, semua pakat tak semayang, pakat tak pergi masjid, pakat minum arak, pakat main judi, pakat berzina belaka, berjoget belaka, muat neraka Allah. Tak ada masalah. Nah, ha, pintu neraka saja 70 tahun jalan. Pintu. Dan rumah Saya tanya lah, dah kabur pisu 70 tahun. Takkan rumah kecil pada pisu. Nah. Allah cipta yang begini hebat rupa-rupanya untuk Rasulullah. Jadi kita tumpang tengok, tumpang hidup, tumpang rahmat. Rahmatan lil alamin maknanya dengan sebab batang tubuh seorang ni, Rasulullah, kita dapat tumpang kasih sayang Allah. Ha, tu. Sebab itulah kalau siapa tak ikut, batal agama ni. Dah ikut Tok Guru dah apa lagi? Dah ikut Ustaz boleh tahan kira lagi? Dah ikut maknanya ulama okey lagi? Dah ikut Rasulullah balik awal. Nampak? Tu hebat benar Rasulullah ni. Hebat tak hebat, batang tubuh dia, apa saja yang berkenaan dengan diri dia, siapa yang hina, jadi kafir. Selipar dia, kita kata tak lawa, selipar Nabi lawa, selipar orang zaman ini, jadi kafir. On the spot. Sebab tu kita kena belajar. Nah, selipar orang lain boleh kita katalah, oh ujungnya selipar JKK. Dah apa tu? Rasulullah jangan main-main. Kuda dia orang hina jadi kafir. Cicing dia orang hina batal Islam. Ha. Oh hebat sampai gitu semua memang. Dia bukan dilantik dengan pilihan raya. Allah lantik. Nah. Kalau orang lantik atas dunia pilihan raya. Nah. Ha, kadang-kadang comel, kadang-kadang hidup. Kadang-kadang handsome, kadang-kadang buruk-buci. Dua atas dunia pasal kita tukar lantik. Kadang-kadang adil, kadang-kadang zalim. Kadang-kadang amanah, kadang-kadang pecah amanah. Tapi Rasulullah, Allah yang lantik. Allah ni alimun hakim, sangat tahu, sangat bijak. Maka orang yang sangat bijak, apa yang dilantik memang paling hebat. Maka jangan kita nampak terikut-ikut golongan yang mempertikaikan hadis-hadis Nabi SAW. Nama Nabi, kalau orang tak sebut, tak jadi Islam. Nampak? Orang kafir sebut nama Nabi, Allah ampun dosa dia. Tu kalimah syahadah. Dia kafir umur 70 tahun. Minyak arak, lapak, 70 tahun banyak mana? 30 trailer dah minyak arak. Berzina pula dengar perempuan pelacu 40 ribu orang dah. Nah, makan babi 3 usia ladang dah habis dia seorang. Contoh. Nah, sembah berhala tapi dia ucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammada rasulullah, jadi Islam, hangus segala dosa. Betul tak? Tapi kalau dia tak sebut nama Muhammad, sebut nama lain, asyhadu an la ilaha illallah, nampak, aku naik saksi tiada Tuhan melainkan Allah, nak dan aku naik saksi pula si pulang ini pula ada jadi. Kena sebut Muhammad. Asul bih ni. Sebut nama Nabi lain, tak jadi Islam. Wa anna Yusufa Rasulullah, tak jadi Islam. Nampak? Wa anna wa ashadu anna Zulkifli, tak jadi. Daud, tak jadi. Rasulullah, nampak? Alia. Sebab tu jangan tolak. Dan ni ada satu golongan, dipanggil golongan anti-hadis. Ha, biarlah kita rewind. Ingat balik. Nampak? Anti hadis ni sebenarnya kufur. Tidak ada kena-mengena dengan Islam. Kerana hadis ni Rasulullah. Talak Rasulullah. Talak Allah Ta'ala. Faham? Ha. Yang berkata mereka itu dalil-dalil naqliyah. Tiada memberi faedah akan yakin. Maka menutup mereka itu akan segala hati manusia akan pintu mengenal Allah Ta'ala dan sifatnya. Dengan jalan dan petunjuk Rasulullah SAW. Dan memalingkan mereka itu akan manusia. Kepada barang yang menamakan mereka itu akan dia barang dengan segala hujah yang bangsa akal. Dan segala dalil yang bangsa yakin. Golongan-golongan baru ni yang sesat ni, mereka mengatakan dalil-dalil seperti hadis-hadis Nabi. Nampak tidak boleh diterima pakai. Nampak kerana kadang-kadang ada hadis yang tidak mengesabah dengan akal itu. Jadi mereka bertuhan pada akal. Nah, sedangkan akal ini bukan Tuhan. Allah beri akal untuk memudahkan kita memahami dalil dan nas daripada langit. Itu akal. akal bertambah, bertambah dengan kitab Al-Quran, maka akal ditolak. Hadis bertambah dengan perkataan manusia, ditolak perkataan orang lain. Dalam bab perubatan, dalam bab apa benda ni, kaji selidik bumi, kaji langit, kaji laut, canggah dengan ayat Quran, maka Al-Quran muqaddamun, didulukan. Itulah tanda kita orang beriman. Dalam bab iman ni, semua yang berkait dengan Allah dan Rasul, nombor satu. Nombor dua tak boleh. Batu orang kata, kota benda paling hebat, dia kata kota New York. Kita pun betulkan dia semula, tak, kota Mekah. Dia kata, tak, kota Mekah nombor dua, kota New York nombor satu. Jadi sapi tak boleh tanam di kubur orang Islam. Faham? Itu tanda orang beriman. Nampak? Jangan main-main. Nah. Kita kata bangunan apa yang paling hebat, dijawab KSCC. Tak apa, dari dia bodoh, dia tak beti. Kita pun bagi tahu salah, yang bangunan paling hebat, Kaabah. Di Masjidil Haram. Dia kata dah, Kaabah nombor 3. Nombor 1 KSCC, nombor 2 KS Tower, nombor 3 Kaabah. Jadi kafe, on the spot, tertolak bini dia di rumah. Sebab tu kita kena mendalami agama. Bak cari makan, cari, tak ada masalah. Nah, kamu kata kelas A, aku kelas B, aku kelas C, aku kelas Z, tak ada masalah. Cuma punya pasal, bak akidah, jangan main-main. Ha, tak ada pilihan bagi kita. Nah, tak ada pilihan. Apa yang dia telah ditetapkan oleh ulama-ulama, itulah yang mesti kita makan. Nah, ha. Jangan main-main Rasulullah. Nah, ha. Sebab tu kita kena beriktikad, kita kena yakin segala ucapan-ucapan Nabi. Sama ada yang aku dengar ada orang ngajar di masjid, atau aku tak dengar lagi, tapi adalah dalam kitab-kitab hadis, aku tak ada nak belajar lagi. Semuanya benar belaka, semuanya kalam yang paling benar mengatasi kalam makhluk. Maka sah iman kita. Kerana kalam Nabi, tak boleh kita nak kata, nanti aku kaji dulu. Kalau sesuai, kita terima. Tak ada. Bukan kita cerdik pada Nabi. Nabi ni wama yang siku anil hawa, tidak bercakap daripada nafsu. Faham? Begitu juga dengan Al-Quran. Kita Al-Quran, dalam Quran. Sama ada hukum, atau pengajaran, atau intibar, atau nasihat, atau halal haram, ataupun ibadah, atau larangan. Semua benar macam. Sama ada aku dengar dah cerita tu dalam Quran, atau aku belum dengar lagi. Surah yang pernah aku baca, yang aku belum pernah baca. Semua benar macam. Ini dua ni menjadi kompas tentang akidah kita sah ataupun tidak. Lepas tu pergi belajar. Nah, ha. Allah tak kata kepada kita, tak beratkan kita dengan benda yang payah. Sebab tu dalam setahun sebulan dia puasa. Tapi kalau Allah wajibkan puasa 11 bulan, satu bulan tak puasa, wajib kita kena taat. Terah. Tapi Allah sayang pada kita. Dia tahu kita sibuk. Satu bulan dah puasa. Sebelah bulan makan. Roti telur, roti payang. Roti telur, roti payang. Cao, kuih, tiaw. Tak ada masalah. Faham? Satu bulan dia puasa. Tiba-tiba satu bulan puasa tu bukan 24 jam. Tiap hari saja 12 jam. Tak puasa juga. Bodoh dari beruk orang tu. Nampak? Pasal apa? Kalau anak kita, kita katok. Anak kita, kita nak anak pitih, beri pitih, nak baju, beri baju, nak beli jang, beli jang. Nak, dah kita suruh benda yang sedikit. Kita ambil air kat dapur, ambil kat keluar bagi ayah nak minum. Malah ayah ambil sendiri. Nak, bila kata gitu, apa yang ada di tangan dia, waktu kita baling kat kepala dia. Dan sepanai jok, sepanai jok. Faham? Pasal apa? Kurang saja punya anak, aku bela pun dari kecil, suruh benda yang sedikit tak boleh dah. Maka Allah lebih dahsyat daripada balasan ibu bapa yang marah kepada anak. Kerana di akhirat tak main dengan tiang. Allah main dengan api. Faham? Batu golongan-golongan yang degil. Nampak? Tapi bila dia tengok api, dia takut. Kita kata semayang lah. Tak boleh tak semayang. Dia ha, tak semayang apa lah. Mu budu dia apa? Nak? Eh tak boleh. Di akhirat kena bakar api nasa. Aku takut. Ada tak kata gitu? Allah kata fattakun nar allati waquduhan nas wal hijarah. Mung kena takut api neraka. Ha. Yang api han bakaran ni adalah manusia dan berhala-berhala tak payah. Dia tak takut. Orang-orang yang tak mau semayang, tak mau puasa, tak mau mengikut akan ajaran agama Islam, orang ni teh dulu dalam api. Nah, sebelum kena api neraka yang sungguh. Suruh pakai tudung, tak mau pakai tudung, suruh tutup aurat, tak mau tutup aurat, suruh semayang, tak mau semayang. Dia terbiar, kubur suku-suku. Bukan orang kubur suku, azab Allah bertangatan. Main dengan api, api ni, orang yang paling cantik jadi uduh. Kereta yang paling lawa sekali, sedih. Kat Malaysia. Protong, sagat. Ha, comel keluar protong, sagat. Turun daripada lori trailer kan. Buat turun. Sik dia buku dengan plastik. Nak? Ha, ayah dia ambil kedai tak ulang dah tepuh. Ha? DLM. Ha? Ui, jangan main-main. 1.3. Ha? Buat balik ke rumah. Anak tunggu atas tangga ni. Tepuk tangan. Oh, ayah balik. Ye, ye. Kereta baru. Comel. Letak dalam api 10 minit. Comel. Kereta yang lawa tak usah kata sotong, Ferrari, Porsche, Lamborghini, kalau terbakar jomel. Ha? Tak jomel tu lah. Hitam beletu. Reyok lepang sekali. Nah, dah kalau kita bayang. Lawan dengan api. Ratu cantik dunia. Awak baru ni ratu mana? Brazil. Paling cantik dalam dunia. Baik. Okey. Awak mari sini. Ratu cantik dunia. Nah. Buka dia sembang dalam api 5 minit. Keluar tak jadi ratu Brazil. Zombie kampung pisang. Hancur habis muka ni. 5 minit. Itu baru api dunia. Nampak? Dah kalau mutamu semayang sangat. Muteh dulu api dunia. Ha, degih sangat tamu semayang. Balik lagi buka api dapur. Biar naik. Tumbu. Oh gitu. Lepas tu mu duduk. 15 minit. Selok kain dan nak pakai luar dalam. Duduk. Dengar tuku-tuku pergi hospital. Lekak di punggung. Itu baru api dunia. Allah beritahu pada Rasul. Supaya Rasul beritahu pada kita. Api neraka Allah 70 kali lebih panas daripada api dunia. Dalam hadis yang lain Nabi kata. Jikalau ahli neraka yang sedang bertepik melolong azab dalam neraka. Diletak di dalam api dunia. Niscaya mereka akan tidur kerana sejuk. Nah, dosa degil lah. Ada pula orang mari masjid. Nah, dengar orang ngajar, situ kuliah tafsir, situ kuliah hadis, situ halal haram, sini bab semayang. Nah, dia duduk lepak di jalan. Nah, dia duduk sembang kat tiang gol. Nah, tengok IC Islam. Nah, kalau Islam, pergi masjid lah. Nah, main bola petang tadi dah kan. Kalau Islam, mestilah menyaga semayang dulu. Nah, ha. Tapi bila mati buat bagi masjid banyak. Nah, bila orang buat macam-macam kuliah tafsir tu kan duduk sibuk berniaga. Dah kalau mung dah mati, mung tak dang nak mari masjid, mayat semayang dalam tidak. Bukan wajib semayang-mayat di masjid. Ha. Dah kuani sibuk kat ni, lama tak nampak ayah sibuk ni banyak projek. Oh tak dah mari masjid? Tak dah, banyak projek. Pagi tadi minum air kat Singapura, tengah hari hilang dekat Taiwan. Oh. Banyak projek. Jauh petang dia pergi tengok site. Nampak ada kering baru siapa nak akak tiang dua batang. Mati ayah mu jadi, semayang kat kering kan? Faham? Yang sibuk sangat nak cari dunia siapa tak dah kuliah. Muka dia tak pernah nampak mari masjid hari Jumaat dia nampak. Nah, ha. Orang ke lembu gini. Nah, nak cari nak gimana? Eh? Orang lain cari ni, muka-muka cari duit belaka ni. Betul tak? Tapi boleh mari juga masjid. Eh, muka kita, muka cari duit eh. Masuk, muka aku. Betul tak? Muka cari duit ni. Eh. Tapi tak lupa, perintah Allah. Ha? Orang cari duit belaka. Eh? Tapi orang ngajar boleh duduk di depan. Itu baru manusia. Ni cari duit je. Cari harta. Tapi orang ngajar dia tak boleh mari duduk depan. Itu beruk orang panggil. Ha, tak kira. Mu PhD. Mu lulus London. Mu lulus Amerika. Kalau tak dapat hadir kuliah-kuliah agama. Semanjang masa sibuk. Bodoh daripada beruk. Bodoh daripada lembu. Ha. Eh, orang kata tangsri itu ustaz. Yang kata gitu. Tangsri lembu. Jadi akal bukan untuk menjadi Tuhan. Faham? Akal untuk memahami wahyu daripada langit. Akal untuk menerima dalil-dalil yang terang jelas dalam Al-Quran dan Hadis. Lini ramah. Bila Tuhan dia bijak. Nah, jadi profesor jadi apa? Akhirnya free thinker. Tidak ada Tuhan. Tidak ada agama. Malah nak sebut nama. Tapi berlaku. Nah, dia rasa dia hebat. Dia profesor. Dia ahli fikir. Nampak? Buah-buah fikiran dia dibayar ratusan ribu ringgit. Nah, hebat dia punya point-point dia. Nah, akhirnya dia tak percaya pada agama. Ini berlaku di negara kita. Kali di Rusia, tak ada masalah di komunis. Nah, akhirnya tak ada agama. Nah, berfikiran bebas. Sains lebih bijak. Nah, perubatan lebih hebat daripada Quran. Nah, ini orang telah tersesat jalan. Nah. Kita bijak secara mana kan? Profesor lah. Kalau profesor Madia nombor 2. Oh, hebat kali profesor lah. Baik, profesor ni masa dia beranak sedik tau. Nah, bodoh tak tahu benda. Derok ngata. Faham tak? Lepas tu dia besar, boleh merangkak, boleh berjalan. Tuhan beri dia solah, boleh ilmu, boleh belajar. Syukur kepada Allah. Dia jadi profesor. Nak bayar balik nikmat Allah. Tak, dengan hadiah Tuhan dah beri dia bijak ahli fikir, maka dia keluar daripada takluk duduk bawah hamba Allah Subhanahu Taala. Ramai berlaku gini. Ingat boleh tahan lama kita bijak, lagi tua hilang bijak. Nak nyanyok dah pula ramai mana ni profesor-profesor yang sekarang dalam keadaan nyanyok. Bila nyanyok orang ambil dah keluar dalam TV. Eh? Tak ambil dah lah, buang masa. Nak tu baru hidup, kalau mati ada bodoh tu. Jadi kita siapa pun kita taat pada Allah. Contoh berasa lebih kan, contoh berasa hebat. Nak ha. Kaya Nabi, yang kaya Allah Ta'ala. Kita apa kedana? Eh, saya banyak duit nak. Saya ada 60 juta dalam bank. Dan 60 juta memapuhkan membawa dalam kala. Tak nak? Tak. Siapa ada dalam kota Damansara ni dia ada pipih 50 juta dalam bank? Cik bangun nak tanya orang. Ada? Tak ada lah. 10 juta? Tak ada juga. Kalau ada lah, tak bawa ke kubur. Faham? Pipih kita boleh tolong kita? Tak boleh tolong. Malangkan kita gunakan pipih itu untuk tolong agama Allah. Masa sekarang, bila kita mati, maka jadi pertolongan kepada kita. Nak? Haa. Lepas tu ada motor, ada kereta, guna buat mari masjid. Bukan buat pergi pusing, ni jalan anak bini. Nak, buat mari masjid. Dalam berulang, kita pergi dengar orang ngajar, pum, kena langgar mati. Fi sabilillah. Man mata fi talabil ilmi, mata fi sabilillah. Siapa yang mati dalam keadaan pergi mendengar orang mengajar, maka dia mati pada jalan Allah. Nak, ramai mana mati tengah bilang duit? Na'udzubillah. Nak, mati tengah bilang duit. Dengar komang penara. Tengah bilang duit. Nak gitu. Nak bila aku tambuh. Mu nak aku tolong doa boleh. Tambuh jadi komang kan. Nah. Mati tengah bicara harta. Mati baru ambil duit dalam bank. 93,000. Nah. Masuk dalam bank. Mari sakit jatuh. Dengan duit berterabur dalam bank ni. Sesuai kabar. Nampak? Ha, gak kabar ada gak boleh pakai 70%. 70% lebong. Nampak? Ha. Lepas tu duit kita ada guna dengan rumah. Buang. Bukan suruh buang. Maknanya janganlah kita berasa harta kita dapat membela kita bila kita bertemu dengan Allah nanti. Faham? Kita-kita, harta barang kita tinggal. Cari nak cari, tak ada masalah. Jangan lupa, orang lain semayang, kita semayang. Tak orang ngajar, kita mari dengar. Faham? Kalau tidak, kita sama bodoh dengan lembu, dengan kambing, dengan binatang yang berkeliaran. Kerana kambing, kalau wajib, mari kuliah. Kambing penuh dalam masjid. Kalau beruk, wajib mari kuliah. Penuh atas kipas beruk. Tapi binatang tidak mukallaf, tidak diwajibkan hadir kuliah. Tak wajib semayang. Tidak ada binatang seekor pun dalam dunia ni yang terhaka kepada Allah. Sebab tu tak ada binatang masuk dengan tu. Tuh lah. Dah tua kata ada kala dalam neraka. Kala, kala. Ha? Jeki, apa dia panggil skorpion? Dia be you. Ha. Dah tu kala jeki dalam neraka, dia bukan kena seksa. Allah cipta dia untuk seksa ahli neraka. Ha. Tak ada binatang masuk neraka. Tak ada ahli padang masyari tengok berjuk kambing beratur nak masuk neraka. Dia bertanya, apa meng? Masuk neraka. Cuma mahram. Tak ada gitu. Nah. Dia nak panjang, hak mana dia nak panjang. Dia nak zina dengan mak dara dia sendiri pun. Tak ada hukum. Bebas dia. Dia tak pergi Makkah, tak apa, tak puasa, tak apa, dia binatan. Tetapi manusia, apabila tak tunai perintah Allah, maka dia sama macam binatang. Nampak? Pada finalnya, bahkan Tuhan kata, sesat dari binatang. Wahum kal an'am balhum abal. Mereka seperti binatang, tetapi lebih sesat daripada binatang. Tak kira siapa, mung tafri, mung datuk seri, mung raja, mung menteri, mung presiden, mung senator, mung tokoh korporat, mung top ten dalam dunia paling kaya, mung tidak hera dengan perintah agama, mung binatang. Ha? Jangan takut orang. Nah, batu kalau ada orang azing, ada tu gua, ada ustaz, takut manusia, jangan ngaji. Ha? Allah kata, wala takhtawun nas, jangan takut kepada manusia. Wahsyauni, takut aku seorang dah. Wala tashtaru bi ayati samanan qalila, jangan kerana mu sayang elang dan gaji bulanan mu, mu sembunyikan ayat-ayat aku. Ha, sama rasa kena kabar, sama rasa kena beritahu, yang terasa jangan marah kerana ini memberi peringatan. Nampak? Dan tiada ada ia, iaitu sengkaan mereka itu yang sahih, iaitu yang sebenar, melainkan alun-alun. Kata Rabin biqi'atin yahtabuhu zum'a ma'a hatta iza ja'athu lam yajidhu syai'a. Artinya seperti alun-alun di tengah padang, pancaran matahari dilihat di tengah padang pada tengah hari. Seperti air yang deras, yang menyangka akan dialun-alun oleh yang dahaga akan air. Hingga bila mereka datang ia, orang akan dialun-alun. Niscaya tidak mendapati orang akan dialun-alun akan suatu. Allah kata, kasara bin basi'ah, kasara bin bi'i'ah. Iaitu apa yang disangka oleh manusia sekarang. Mereka tolak agama, tak ikut agama, tak ikut Quran, tak ikut hadis. Mereka sangka benda ni bagus bagi mereka. Mereka sangka mereka betul. Sama lah seperti alun-alun di tengah panas. Di padang pasir, kalau tengah hari kita nampak macam air. Oh, air tengah banyaknya. Panas rupanya. Maka yang dahaga ni pergi dekat, pasir. Surah. Allah buat risau dalam Quran. Kadang-kadang dekat tengah jalan kita nampak. Tengah hari, hujung jalan air. Berlok-berlok macam air. Oh, tak betul air, air, air. Dia dekat lah. Dia biji. Faham? Kena pulak 800 ya. Nah. Ha. Jadi, di akhirat jadi puak-puak yang tak berpakai agama ni. Dia rasa dia hebat. Dia ingat pegangan dia hebat. Dia ingat apa benda tokoh-tokoh yang dia duduk bergantung tu boleh tolong dia. Rupa-rupanya kosong. Haba'an mansura, debu yang berterbangan. Kita berpegang dengan tali yang sangat teguh. Waqtasimu bihablillah, kita berpegang dengan agama Allah. Kita pegang dengan agama Allah. Kita yakin pada Allah. Ni kita sembahyang. Kita yakin pada Allah. Ni kita duduk mari dengan orang mengajar. Yakin dengan kehidupan yang di akhirat tidak akan dapat kemenangan melainkan taat Allah dan Rasul. Maka ini hari ini kita yakin. Apa yang kita yakin ni di akhirat betul sungguh akan tolong kita. Nampak? Ha. Sebab tu jaga jangan sampai kita hidup. Nampak? Kita tak sedar seperti dalam lakonan. Nah. Mu nak jadi doktor tak ada masalah. Nak jadi arkitek, orang ni jadi kerani, orang ni jadi cikgu, orang ni jadi ni, orang ni jadi ni. Kerja cari makan. Lumrah hidup di dunia. Faham? Nah. Itulah manusia. Tak ada masalah waktu. Tak. Ha. Tapi ingat, di akhirat ada se lagi. Yang kita nak senang. Iaitu dapat syurga Allah. Sekarang ni kita nak syurga dunia. Benda syurga dunia dapat rumah sendiri, ada kenderaan, tak payah pinjam. Tak. Mana kesenangan dunia. Kita sedia lah. Tapi jangan lupa kita nak selagi senang akhirat. Nak senang akhirat, bukan mati baru nak beramal. Sekarang ni juga. Jadi sekarang kita kena cari dua jenis duit. Duit dunia, duit akhirat. Duit dunia, nak buat senang dalam dunia. Duit akhirat, iaitu amal soleh untuk senang di alam akhirat nanti. Nah, dua benda mesti cari dalam satu negeri. Nah, jangan lupa. Ha. Duduk berasa rumah aku, kereta aku, arti aku. Nah, tak heran pada peta agama. Dah, mari. Malakul maut. Habis itu. Ramai mana? Dah, no. Hebat-hebat, no. Hak something-something. Nah, tanam dalam kubur. Ada balik, tak? Tak ada balik. Duduk senyaplah tanah tu, ha. Nah. Ya, tengok kubur. Ketua polis negara. Tak dalam kubur. Ha. Perdana Menteri mati, paralah tanah. Orang-orang dia panggil bahan tanah. Ha? Menteri laju mana pun, kau perak, piti banyak. Mampus ya. Tak? Dah benda bawa. Ni, kita duduk beramal ni. Faham? Duduk beramal. Nabi kata, Iza maratum bi riyadil jannah farta'u. Kalau mu lalu tu kebun syurga, tolong singgah. Jangan buat bodoh, ya. Jangan tak reti bahasa, ya. Tu kita tambah, ha. Nabi tak kata gitu. Faham? Ni lalu saja ke masjid. Tak singgah-singgah. Tanya pula. Maria tu jannah. Sahabat tanya apakah kebun syurga dalam dunia? Nabi kata hilatul zikri. Tempat orang menyebut Allah. Sama ada majlis selawat, majlis tafsirah, majlis ceramah, majlis ilmu fardu'an, majlis baca Quran, mempelajari hadis. Itu zikrullah. Faham? Tolong singgah. Nah, dah lalu saja ke masjid, nyung nyung nyung lalu saja. Nah. Tak singgah pun di masjid. Dia tengok ramanya orang pergi kuliah. Oh, demo benda, beruk ke benda. Dia tu kacau kat ustaz. Siapa suruh jepuk? Dia ada gak kena lembut, ada tepat kacau, bukan kacau tak mau. Nah. Ha. Dia kata perah belaka tak jadi, lembut belaka tak jadi juga. Lepas tu dia ada Nabi Musa, Nabi Harun. Bila Nabi Musa ada, umat dia tidak buat perkara syirik. Ha. Bila Nabi Musa pergi ke Sinai nak terima wahyu, tinggal Nabi Harun. Nabi Harun kaum dia tak takut. Sebab apa? Lembut. Bukan jalan lembut. Ha. Tapi dia tak keras. Bila kaum dia nak buat benda-benda yang tak baik, jangan buat macam tu. Tak boleh. Kau ni, tak ada benda Azul, tak baca tau. Nampak? Maka jadilah Musa Samiri ambil kesempatan tidak ada Nabi Harun yang keras hingga Nabi, tak ada Nabi Musa hingga Nabi Harun yang lemah lembut, mereka pun buat berhala, seekor lembu. Ha? Lepas tu kena ada keras, kena ada lembut. Lepas tu dua hang buat, dalam kehidupan kita, mesti ada keras, ada lembut. Dalil di rumah kita. Ayah dan emak. Suami dan isteri. Isteri lembut. Suami keras. Betul tak? Dan kalau suami lembut, ada kita. Mudah-mudah. Ha. Tengok dengan anak-anak. Nak? Kalau anak datang dekat maghrib dah tak mandi lagi. Nak? Mak kata mana? Mandilah mak. Lewat dah ni. Anak takut tak? Ada. Ha. Dia kena ayah keras. Mandi! Derang-derang masuk dalam bilik air. Nak? Tuan wak comel dah. Mak, lembut, ayah keras. Betul tak? Takkan ayah lembut pada mak. Kau beranak-anak rumah tu. Mak kata mandi mak. Maghrib dah ni. Ayah, mandi! Beranak-anak ada main gitu. Ni kau ayah lembek boleh-boleh lembek-lembek ayah. Anak suruh tutup TV time maghrib, tak tutup, tak kata apa ayah. Tu bukan ayah tu. Tu Saiful. Faham? Kata ni maghrib, tutup TV. Kata gitu. Faham? Nak semayang dulu, kat boleh buka balik. Anak tak tutup, tak kata apa. Ayah semayang dalam lagu. Duk, duk. Ha, bodoh punya ayah. Bila kita suruh anak tutup sebab orang bang maghrib, anak kita tak tutup, kita jerakah dia. Tu baru orang panggil ayah. Faham? Tu seorang mafak. Tutup, mudah berhenti masa. Munak kena kenapa kan? Tak boleh kata gitu anak kita. Jangan kita bela dia kan? Kata lah gitu. Tidak tutup juga, ambil tapak, belah dua TV. Faham? Tu baru seorang ayah. Maha mana? You main game. 299. Bukan maha sangat. Baru anak kita reti bahasa, faham? Main kita juga tak ambil ayah, nak tengok bola. Pepak atas belakang, biar guli bati. Faham? Biar kerah. Ha, pasal mak nombor. Nah. Ha, mak pergi mandi, pergi mandi. Tak layak mana. Dah? Ha, jadi faham. Ya, dia mengetahui mereka itu akan bawa ayat Quran dan hadis mutawatir bahkan hadis ahad. Apabila menerima akhirnya oleh umat sesuai murid faedah, ia akan ilmu yang pasti yakin pada sisi jumhur umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ia hadis satu bagian daripada dua bagi hadis-hadis yang mutawatir. Dan tidak ada antara ulama salah yang lama pada demikian itu bersalah-salahan. Kita tak dengar Nabi ucap sendiri hadis Nabi. Nampak? Eh? Tapi sahabat yang dengar. Sahabat baca hadis didengar oleh tabi'in. Tabi'in dengar daripada tabi'in. Akhirnya sampai pada Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Tirmizi, Abu Daud dan seumpamanya. Mereka bukukan dalam kitab-kitab hadis. Yang mana orang yang ada dalam sanak-sanak itu, nah, orang yang tidak kuat, maka hadis itu tidak jadi hadis yang kuat. Hadis kuat ni paling kuat hadis sahih. Hadis hasan kurang sedikit pada hadis sahih. Ditapis-tapis, ini bukan hadis. Ini maudhu', ini hadis mungkar, ini tohok buang. Akhirnya bersih sampai kepada kita dalam buku-buku hadis. Cukup mudah bagi kita. Faham? Ulama dulu mengembara nak dengar satu hadis. Supaya umat yang kemudian dapat dengar hadis Nabi. Nah, Allah, ingat senang ke Imam Bukhari nak himpunkan hadis Bukhari. 5,000 hadis dalam tu. 7,000 hadis lebih. Imam Muslim 5,000 hadis. Imam Hanbali 27,000 hadis dalam kitab musnad dia. Ingat senang nak kutip ke? Nah, tulis atas kulit, tulis atas batu. Akhirnya molek kapal kat kita, kitab-kitab hadis. Comel dengan awal arak, dengan baris, dengan kulit, daun mas pulak dah. Nah. Jahil juga kita. Orang lain mengajar pula hadis di masjid. Dagi juga. Bodoh dari karung. Ha? Benda nak jadi. Dia cenderung sibuk. Dah sibuk pun. Kan Nabi kata, Iqtani khamsan qabla khamsi. Murbuk 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Ha? Nabi pun bilang, sesapata wahayataka qabla mausi. Masa hidup sebelum datang masa-masa. Datang seorang ni, tak ada, no sorry for you. Siapa dia? Yang kita takut. Lembaga hasil dalam negeri. Eh, tak buat cetak tu. Satu lagi, DPR. Pahal tak buat cetak. Ketua Polis Negara. Eh, tak takut. Itu dia. Tak beri pun juta pemuda. Tak buat tu. Yang kita takut Tang Sri Israel alaihi salam. Surah. Dia mari game over. Ha, tekan, wah ni tak jalan. Wah ni tak jalan kereta ni posisi. Tu dah tengok pada game over. Surah. Kul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum. Allah buat. Katakanlah kepada manusia-manusia telah diwakilkan kepada mereka itu malakul maut. Allah suruh ambil nyawa. Bila suruh ambil nyawa, mati. Raja mati, menteri mati, presiden mati, gubernur mati. Contoh kita. Tak cahaya kan? Ha? Orang lain tak takut. Lepas ada hasil dalam negeri mari, wah kita mati tau. Tak mati. Nampak? Polis mari dua darabah hari mari kita. Ha? Tak mati kita. Ha? Mari hak ni seorang. Balik awal. Ayah sakit nak. Anak dua orang doktor. Anak laki-laki dia doktor pakar di hospital Sang Pulau Pinang. Sang Universiti. Ayah sakit, balik tak? Baliklah. Doktor pakar besar sekali, pakar bedah. Ayah sakit tenak di kampung, balik. Menantu, oh, bapak doktor di Singapura bagi ambius. Faham? Maka doktor ni, anak dengan menantu bila balik tengok ayah sakit, anak ni kalau doktor pakar, dia mesti kawan dengan doktor pakar tau. Jadi kawan-kawan dia yang doktor ni, mari juga tengok ayah di hospital. Terang. Takkan doktor pakar kawan dengan Mak Retik. Faham tak? Ha. Maka kawan-kawan semua mari. 6 orang doktor keliling ayah yang sedang sakit. Nampak? Kalau tak mari, tak seri seorang ni, tak ada masalah. Tetap berjalan tu. Benda mari, equalizer. Power end. Tapi bila mari Azrail alaihi salam, walaupun 10 orang doktor pakar sedang keliling, mari tasri Azrail, assalamualaikum ya Abdullah. Nampak? Beri salam dulu, ambil nyawa. Mati tak? Dia keluarkan ni, equalizer straight. Dah cakap nak pang, ha? Pang tak? Tak jadi apa dah. Ha, ni seorang. Nampak? Dang Mario ni balik lah kita. Buku kain baju. Ha. Ada cincin jabu, ada baju jabu, ada serban jabu, topi golf jabu habis. Pakai jabu, kasut. Habis jabu. Apa? Mandi mayat. Nak? Lepas tu sipang mana? Dalam tanah. Minha khalaqnakum, daripada tanah kami jadikan kamu. Nah, wa fiha nu'idukum, kamu balik kepada tanah. Muhebat lagu mana pakat Allah kepada bau, masuk dalam tanah. Bila masuk dalam tanah, sama taraf dengan bangkai anjing, bangkai bewok, bangkai kambing yang kena langgur. Orang tanam dalam tanah. Oh, dah ni orang kampung, ni orang susah, ni tukang kebun sekolah boleh lah tanam dalam tanah. Ayah saya, Tang Sri, dia tak pakai tanah, letak atas angin, gantung di tiang TMB, boleh? Ada masuk tanah belaka. Ha. Habis cerita. Wa minha nukhrijukum taratan ukhra, kami akan keluar kamu semula daripada tanah di padang mahsyar nanti. Ha, habis cerita. Ya. Dah boleh masuk arah Israel. Dah boleh. Nampak? Boleh kabel tak? Ada mu ambil kabel sik, telekom tak buat cetong. Ha. Mana dia boleh? Ha, nak tolong. Tak. Ha, kenal-kenal boleh. Kita kroni kan? Mesti kita tolong. Kita jadi ketua trafik. Dah tengok jung lalu langgar lampu merah. Kita kerja lah. Syah efek. Tengok cermin gelap. Katok itu. Jatuh cermin. Tidak leseng. Nak. Rupa-rupanya bakal ayah mertua kita. Kita sama tak? Kita jawab nak tengok balik. Sama tak? Tak mesti nak jawab. Dia langgar lampu merah, kita trafik. Ha, kita pun kerja jauh sikit pada orang siang. Asyik, berhenti, berhenti. Ha. Jatuh cermin bakal mertua kita. Kita nak nikah minggu depan. Panah tau. Ha? Ha, tak? Ha, tu dunia. Ha, tak? Kalau mertua memudak sama, dan kalau orang lain, beri maaf lah, asyik. Ha, undang-undang manusia kena tasamuh berlebih kurang, melainkan mudarat pada orang lain. Nak nidok nama sikit nama ekor dok dan pala bahan ekor. Nah, maka tentera-tentera Allah, pekerja-pekerja Allah, dia tak kira siapa-siapa, mu raja, mu pemasuri, mu presiden, siapa-siapa pun, siapa masa, tengok. Ha. Dapat gambar, dia ikut semua. Siapa masa, mati. Wala yastakhiru nasa'atan wala yastakbimu. Bila dah tahan, dah mu mati, satu saat. Tak boleh cepat atau lambat. Nah, masuk kubur, panjang cerita. Nah, atas dunia tak semayang, masuk kubur, panjang cerita. Zainal Usman, bila dengar kubur, menangis. Janggut pasal. Bukan basah mandi, basah air mata. Janggut Sina Usman bukan yang janggut kita. 3 kilometer sorak. Sina Usman janggut tebal. Tapi boleh basah, maknanya banyak menangis. Orang tanya, ya Uthman, kenapa mu dengar benda lain tak nangis, dengar kubur mu menangis? Kata Sayyiduna Uthman, menantu Rasulullah, dia kata, innamal qabru, hanya saja kubur ini, nampak? Satu tempat persinggahan daripada beberapa persinggahan menuju kepada alam akhirat. Nampak? Faman najafihi fama ba'dahu aqafu minhu bara'aitaru minhu. Barang siapa yang dapat kemenangan di alam kubur, lepas daripada kubur, iaitu di mahsyar, lebih ringan. Faman lam yanjufihi fama ba'dahu asyadu minhu. Siapa yang tidak terlepas dalam kubur, maka di akhirat lebih payah bagi dia. Sebab tu Sina Usman nak dengar kubur menangis sampai batas janggut. Takut kepada alam kubur. Nah, padahal dia menantu Rasulullah. Dua orang puteri Nabi jadi seribu. Ha? Dia pula khalifah yang ketiga. Dia pula dapat tiket masuk syurga. 10 orang sahabat dijamin syurga. Ha? Kita ada tiket syurga. Tak nangis pun takut pada kubur. Nangis tengok kita ni ustaz. Botol. Nangis tengok kita bawang putih, bawang merah. Tak ada otak lalu. Nangis pasal apa? Pasal fikir hilang 400 riyal. Dia juri menangis. No, Zainal Usman ada tiket masuk syurga. Menangis takut kepada kubur. Ha, natu Nabi kita, natu dia. Natu Anu. Ha. Siapa sini natu Nabi? Tak ada lah. Dia hebat dah. Dapat tiket syurga. 10 orang sahabat jamin syurga. Masih menangis. Nah, takut kepada Allah. Kita tak ada tiket syurga pun. Tak menangis. Kau cari harta je, kau banyak cari mata berdaya. Nah, ha. Boleh mari ke masjid tahun 2 kali. Nah, mayang raya sekali. Nisbu Syakban kali. Nisbu Syakban mari juga. Ada orang mana Nisbu Syakban baru mari masjid. Mazhar mana? Mazhar Ayopeng. Ha. Rasulullah suruh mari sama. Ada kerja penting tak apa. Tak ada kerja, mari. Ha. Tak ada balik tak apa. Dah, mari. Itu mazhab Rasulullah. Nah, ni semayang raya baru mari masjid. Orang kuliah tak mari dia. Dia sibuk. Oh my God, my God. Dah 18 lubang, 43 baru nak main. Takkan habis 18 lubang. Bukan duduk dekat jauh. 400-600 meter. Dah mau main 18 lubang. Malam ni ada kuliah. Nah, nak uya bidirah. Boleh tak? Bubur kat lubang. Tu masuk dulu. Nah, nah. Ni dah duduk jauh dah. Bukan pandai. Bukan tiger wu. Nah, 18 kali dah masuk ke dalam lubang. Pada duduk main bidirah lubang itu. Dan nak habis 18 pak. Nah, pukul 9 malam. Habis. Sembang pula tak belajar. Dah lain si belajar agama wajib jamu benda. Bukan manusia. Cuma orang hutang. Nak? Ha. Lepas tu bila kadang-kadang nikmat dia memperdayakan kita. Ha. Jangan sampai begitu. Ambil nikmat Allah. Ambil bisi. Cari harta. Rumah besar dah apa. Kereta mewah dah apa. Jangan sampai dia tipu kita. Ha. Ha. Berkata At-Tahawi fa innahu ma salima fi dinihi illa man sallama lillah azza wa jalla wa li rasulih sallallahu alaihi wasallam. Artinya maka bahawa tiada sejahtera tiada selamat pada agama melainkan mereka yang menerima ia bagi Allah azza wa jalla dan bagi rasul. Artinya menerima akan segala makna Quran dan hadis Nabi sallam, tiada membangkang seorang atanya dengan katanya dalil akan menunjuk ia atas lawan barang yang menunjuk oleh dalil naqal. Orang yang selamat hanyalah orang yang tunduk kepada Allah dan Rasul. Ha, itu jalan. Tak ada dah. Kita atas dunia, kita ambil peperiksaan. Nah, contoh lah. Nak test driving school. Eh, dia pergi, dia buat test. Mu kena test ujian driving school. Kalau tak lulus, tak boleh memohon lesen. Tapi kita kalau tak lulus, kita boleh mohon fracture sekali lagi. Tak lulus sekali lagi. Tak dulu, kereta lagi. Atas dunia tak ada masalah. Ha? Yang dulu belum tentu senang. Yang tak dulu, ramah yang senang. Ramah tak orang senang sekarang tak lulus universiti. Ramah? Tak pernah masuk diploma. Kolej tak pernah masuk. Takat SPM. Ramah mana sekarang? Koperak. Ramah juga orang yang keluar universiti sekarang tak kaya-kaya pun ada. Ada? Lepas tu hidup kita sebenarnya tak susah. Bekal cukup. Makan minum cukup. Nampak? Tapi akhirat yang kita susah. Nah. Ha. Kita ambil test. Pekcer dengan JPJ. Kalau dapat, kalau dapat. Boleh ambil lah sekali lagi. Tak salah. Tapi kalau dalam kubur dapat. Pada masa dapat. Balik awal kita. Tak ada sekali lagi. Mayat kata kepada Allah, Rabbir ni'uni ya Allah, kembalikan aku semula. La'andi a'malu salihan fima taraktu. Aku nak buat segala amal soleh. Kerana aku, hari itu masih aku hidup. Aku tak dah nak buat. Allah layak lah. Tak. Kalla. Tak layak lah. Mengakmu seka nak hidup atas dunia. Lama lagi orang nak beranak. Sekali seorang ya. Mu mampu. Habis cerita lah. Game over. Ha. Kita pergi periksa JPJ. JPJ kita masuk dalam kereta. Orang masuk tel ni JPJ kan. Nah, tester duduk sebelah kita. Ha. Kita duduk kat sekarang. JPJ duduk sebelah. Nah, kita pun bawa molek-molek eh. Nak suruh lulus. Bila lulus, boleh dapat lesen. Nah, oh, beli buku kita. Buku JPJ. Apa undang-undang ni? Eh? Oh, baca ni. Eh. 2 minggu lagi nak test baca ni. Gambar korok, ada kubur. Gambar macam ular tu, ha, ular ada minta dalam. Gambar kuda, tiba berhenti. Jangan naik kuda. Oh, apa? Ha, bersungguh-sungguh, habis. Oh, tak dengar kitab orang ajar surah pun, beli buku. Nak pas. Dah mu lagi, SPM, CJ Padang Masyar, mu kena tanya lagi. Nabi kata la yazalu qadama ibni adama inda Allah yaum al-qiyamah hatta yus'ala an arba'. Dua tapak kaki anak Adam bangun di kabir kubur masing-masing di padang mahsyar di hadapan Allah pada hari kiamat, tidak akan dapat berjalan. Mereka kena jawab tak soalan. Ha. Dapat masuk neraka. Nah. Dunia tak ada masalah. JPJ kata masuk kereta kita nak test. Kita masuklah kereta. Nah, pegang steering, JPJ pun masuk. Kita pun masuk dari pinggan peredar. Tak, kaki letak atas dashboard sebelah. Sebelah lagi letak atas tekok JPJ. JPJ kata, fail. Betul tak? Fail tak? Dah kali dia kata, fail kita balik boleh makan tak? Minggu orang. Boleh, tak ada hal. Kita boleh makan kuih kiau tengah hari garang. Malah garang nasi minyak. Faham tak? Dan kita boleh ambil sekali lagi bayar RM30. Masuk sekali lagi pula. Dua-dua kaki kepit atas kepala JBJ. Ha, buat macam ke tongko. Belawang ni dengan Undertaker. JBJ gitu kok. JBJ kata, fail. Tak ada masalah. Fail bah. Bayar pula RM40. Tak ada masalah. Faham tak? Tapi kalau di akhirat kita fail. Nampak? Keluarlah dua ayat yang memisahkan dua golongan. Fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Di akhirat satu puak ke syurga, satu puak ke neraka. Hak ke neraka kerana tak lulus peperiksaan. Nak retain boleh? No way man, tak boleh retain. Kita tak pas PN, tak ada masalah. Mungkin kita kopi kaya. Tak berani ada orang, tak pas PN. Dia masuk PN sekali, tak pas. Boleh 15 E. Sekarang buka kedai kopi, lepas tu besar restorannya 5-16 buah. Kereta 7-8 buah dah ni. SPM, tak apa. Ha. Ada orang keluar universiti boleh-boleh kereta 7 buah dah. Ada. Ha. Rezeki, rasa rimbang. Ha. Ha. Tetap rasa dah emas ni. Orang panggang dalam hutang, ada rezeki. Ha. Bak dunia, rasa rimbang. Nabi kata pun tengok burung siok. Oh. Burung ciok dia terbang pagi. Tinggal anak dia dalam sarang. Nah, kalau ular makan mampu. Mari kena ketik mampu anak dia. Dia tinggal anak dia dalam sarang. Tak ada umur. Tak ada ekor. Tak ada pipa. Tak ada pisi sejuk. Tak ada gerokak. Ha? Tak ada pisi. Tak ada makanan. Tak ada benda. Tinggal. Apa? Tawakal pada Allah SWT. Di balik sarang. Kenyang anak dia dua ekor. Lama mana tinggal? 5-6 jam. Ditarik kaki. Ha. Masa dia tinggal anak dia cerita gagal-gagal-gagal bawa halal anak dia. Ada tak? Masterkah, Visakah, ataupun mana? Nah, tahan ASB, titik ke 8 juta, tak ada. Nah, dah kita sujud pada Allah. Bimbang takut darab cari makan. Bontor daripada burung. Ha, yakin dia, tak ada masalah. Bak dari makan tu, hak dalam hutang, macam-macam kaum dalam hutang. Ada ibang, ada pangang, ada dayok, ada mohiking, ada apaci. Makan kenyang, boh. Ha, dah susah apa? Yang susah ni, Allah akan tanya. Nampak? Daripada umur kita, di mana dihabiskan? Hartamu ambil di mana? Kemana dibelanjakan? Orang ngajak, mungkin dengar tak? Amalan cukup tak? Allah nak tanya dah, pakai kereta benda, kita berjawab. Bibar je. Lepas tu Allah tanya, berapa dah kena MB? Tak tanya. Tuhan masing-masing. Ha? Dia ada mengetahui ia akan bahasnya dalil akal yang sahih. Dia ada berlawan ia dengan dalil naqal yang sahih. Menceritakan Al-Bukhari daripada Imam Muhammad bin Shihab Az-Zuhri rahimahullah ta'ala berkata, ya Imam, minallahi risalah wa minal rasulil balak wa alayna taslim. Daripada Allah mengutus, daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, dan wajib atas kita menerima. Allah mengutus Rasul kepada kita, Rasul menyampaikan kepada kita, kita kena terima daripada Rasul. Daripada Rasul, kenapa? Dua, Quran dan Hadis. Quran daripada Nabi, Hadis daripada Nabi. Pasang daripada Allah yang akan menyebabkan kita selamat di dunia, selamat di akhirat. Nah, ha. Maka tak dapat tidur. Alaikum di majlisil ilmi, sentiasalah kamu pada majlis-majlis ilmi. Mari dengar ni, rahmat. Sebut dalam hadis, ikan di laut tolong minta ampun kepada kita. Orang yang hadir pada majlis-majlis ilmu di masjid. Burung di udara tolong istighfar. Kan rasa kita banyak. Nah, sebab tu tolong kesian kepada adik kakak kita, kawan-kawan, jabat kita. Ramai mana lagi yang gila duk cari harta dunia. Tak sedar tentang pentingnya mencari harta akhirat. Kita kena kesian ke kawan-kawan kita. Takut-takut masuk dalam neraka Allah dengan sebab tidak ada bekal. Jangan kita je nak masuk surga Allah. Nah, tolong tumpang-tumpanglah berduka cita. Nah, ha, dengan sebab lalanya anak-beranak kita ramai lagi. Kalau kita bilang anak-beranak kita, adik-beradik, adik-adik yang mak dulu, pak dulu mak lain, adik-beradik tiri, pak dara pula ayah, pak dara pula mak, pak kena dengan sepupu, pak turun pula sok. Ramai anak-beranak kita. Nah, ada anak boleh 300 orang. Berapa orang hak sini dengar orang mengajar di masjid? Ni balik 10 orang tak siapa. Hak dari cari mata ketaruh dari pagi petang, macam lembu, macam kambing. Hak tu kita kena fikir. Faham? Kemudian kata pengarang, Aqaidul Imam, masuklah tentang akidah. Wallahu a'lam. Ha, kita menjawab soalan yang dikemukakan. Boleh ya, sejam ni dah? Boleh dah? Ha, sekejap je.